hancur mengenang dia berkeping-keping jadinya. Kini air mata jatuh bercucuran, tiada lagi harapan. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Malam bagai sinar seterang hatiku, penuh harapan padamu. Kini hancur berderai, kesedihan berantai. Kunjungi hatiku yang lama ku simpan, kini hancur sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Tiada seindah waktu itu, dunia berseri-seri. Malam bagai siang seterang hatiku, penuh harapan padamu. Kunjungi hatiku yang lama ku simpan, kini hancur sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Lagi hidup bersama kamu.